Eta baru dak ayo nanya, awewe baru cikur gerasep. Dibawa kamu mana tada ayo ke pasrah gitu. Ngomongnya teki, sok wae cenasa jelas weh hitungan anak. Tuh dari, disebut runtah mambu ngamak mana nogi. Tapi kalakuan lu itu runtah. Naudzubillahi min dali, amit amit ting. Gestarang dan model zaman jahiliya, make baju temararatut, majarkan modern teh, make bujal ditempokkan segala rupa. Eta rewas semarta ngobrolnya, lamun ngobrol jeng maranehna, ayanu teu apal naon arimu kena. Sidapan peranti sholat gue tanya. Bari seriting cikiki kungal peting ngeriung ulin di juru diskoti. Nyiar lalaki atel. Payah ya. Ditowel. Wanian. Diciwit. Lewih tarik deh malikan tanya. Ditraktir. Alah komohnya diajak kontan kontan hayu gawat rek dibawa ke mana nyapa serah tumarima asal inget cenak kudu puguh hitungan anak awewe model gitu naon atuh ngarana dagening disebut runtah mah tenarima. Bedagong negara blog kairanya lalu tiketnya bernyit bernyit rupa jalma kelakuan bagong hatiin pokona sesegrok yang hidup gulin dinu poek resepna menari bagong mamun di bedel tengah kuik iya mah di bedel tengah kuik ngan ting cikiki biasa terserian. Ruksat promosi pung makan resep nak bisa ngerti. ABG ABG asa beki goreng patut he. Manari oman ma ABB aki aki beki budak beda aja ABG. Maranehna aya nu teu apal naon are mukena mukena wae teh nyaho bari seriting cikikik unggal peting ulin di juru diskotik mararabok teh nyiar lalaki ateul budak lemet padahal tobat Gusti ditowel Malik Noel adalah diciwit oleh nyiwit beki tarik ditraktir alah muir muir adi aja kontan kontan hayu wala rek dibawa kemana nyapa serah tumarima asal puguh cenah eta hitungan nana awewe Pada gong. Sorry. Bagong, Bagong gelo.